Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, terima kasih. Ini dari pengajian mana ini? Putih, biru. Pengajian mana, Bu? Ya, ada dari ini, kelompok pengajian Bakorda Jakarta. Ya, gitu dah. Apa, Bu? Bakorda apa, Bu? Bakorda koordinasi daerah. Oh, dari daerah mana? Oh, dari Halim. Oh iya, terima kasih ya Bu ya sudah hadir di sini. Terima kasih. Ibu-ibu di sini apa kabar Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini dari pengajian mana nih? Kompak bener nih. Anissa? Terima kasih. Harapan Indah bukan? Oh, ini ujungnya ya Bu ya. Iya, baik. Bu, siapa yang pegang mic? Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Rani, silakan Bu langsung aja. Bu. Ibu, punya utang nggak? Punya nih. Oh, punya. Makanya mau tanya nih, utang. Oh, gitu ya? Iya. Udah dibayar belum, Bu? Belum. Oh, nyicil? Iya. Utang apa, Bu? Kerudung apa seragam? Bu, kalau dikejar sama utang, ini nggak sih, Bu? Ngupet? Ya, enggak sih. Enggak ya, bayar enggak, ya, Bu, ya? Bayar, makanya mau tanya nih, biar nggak jadi unek-unek. Iya, nanti, Bu. Iya. Belum. Ustadznya belum datang, Bu. Tenang ya, Bu, ya. Sabar ya. Kenapa saya tanya sama Ibu? Karena insya Allah sama satu jam ke depan, kita akan membahas mengenai etika hutang piutang. Tapi sebelumnya, saya mau sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Citi Kirani kembali hadir berjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kolbu. Dan alhamdulillah pagi-pagi ibu-ibu sudah hadir di sini walaupun tadi ada yang punya utang. Tapi di itu ya Bu ya, diam sejenak dulu ya Bu ya, ditinggalin utangnya dulu karena kita akan ngaji. Ya pemirsa, langsung saja kita panggil Ustadznya yang akan menjadi narasumber kita selama satu jam ini, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ada putih, hitam, abu-abu, merah, bunga melati dari Bali Matraman. Pakai baju putih, mudah-mudahan hatinya selalu beriman. Amin. Hewan kalau yang di hitam gak disapa, makan ketan hitam, duduk di taman. Insya Allah yang baju hitam juga selalu beriman. Amin. Keserian yang abu-abu rawanya. Iya. Tapi Bu, Ustaz kesini bawa anak loh sama istrinya Bu. Tadi anaknya pantun kecil-kecil, subhanallah. Makanya tadi saya nanya, Ustaz begitu melahirkan diajarin apa diajak pantun? Saya bilang gitu. Diajarin ya Ustaz. Iya. Iya, subhanallah. Terima kasih Ustaz, silahkan duduk. Iya, makasih. Iya nih Ustaz, pagi-pagi ngomongin utang nih ya. Yang di rumah udah siap-siap buka kuping aja nih ya. Siapa tahu dengan setelah ada Titian Kolbu ini utangnya jadi lunas. Amin. Amin. Iya baik Ustaz, langsung aja. Gimana sih hukumnya hutang piutang dalam Islam? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada kaum hadirat, para ibu sekalian yang ada di studio, Mbak Cece yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita membicarakan hutang. Merujuk kepada bahasa ilmu fikih, di mana kalau ditukil dari salah satu kitab fikih, contoh dalam kitab fikih sunnah saja, Said Sabiq menyebutkan hutang bahasa kita, bahasa fikihnya namanya kirab, yang di mana secara pengertiannya dibagi menjadi dua, ada pengertian etimologi dan ada pengertian secara terminologi. Pengertian secara etimologi atau bahasa, al-kirab indal lugha al-qit'u, yang disebut hutang adalah potongan secara pengertian bahasa. Sementara menurut pengertian istilah, al-malul ladhi yu'atihil muqtaridu lil muqtaradi liyaruddah mislahu inda gadrihi alaihi. Artinya, harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan ketika orang itu telah mampu memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Itu definisinya. Jadi harta yang dipinjamkan kepada seseorang untuk dikembalikan, jadi bukan untuk memiliki, setelah orang yang dipinjamkan telah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Makanya baca-baca kelebihannya dalam hadis Nabi menyebutkan, ketika Nabi sedang Isra wal Mi'raj, diperjumpakan Nabi dengan orang-orang yang meminjamkan hutang, dengan orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi dipertemukan gitu. Iya, Nabi ketika Isra Mi'raj dipertunjukkan dengan dua tampilan, orang yang gemar, orang yang meminta sedekah dengan orang yang sedang meminjam sesuatu karena dia butuh. Sehingga dalam hadisnya Nabi menyebutkan ra'aitu lailata usriya ala babil jannah maktuban. Maknanya kurang lebih kata kanjeng Nabi, aku melihat ketika perjalanan Isra wal Mi'raj ala babil jannah, kepada satu pintu surga, maktuban, di mana pada pintu itu bertuliskan as-sadaqatu bi asri amsaliha wal kiradu bi samaniyati asyara. Maknanya kurang lebih di pintu itu bertuliskan, kalau orang bersedekah maka fadilah pahalanya dilipat ganda menjadi 10 kali lipat. Sementara orang yang berhutang, yang meminjamkan hutang, itu menjadi 18 kali lipat. Besaran mana, yuk? Besaran mana? Ya. Jadi disebutkan orang yang bersedekah fadilah pahalanya 10 kali lipat. Orang yang meminjamkan hutang pahalanya lebih besar sampai 18 kali lipat. Ketika melihat penampilan begini, fakultu kata Rasulullah, aku bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma balil kardi. Ya Jibril, bagaimana ceritanya nih? Orang berhutang afdalu, lebih afdal binas sadaqah, daripada orang yang bersedekah. Jibril jawab begini, ya Muhammad, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu. Karena kalau orang yang minta sedekah, orang yang minta sedekah, dia meminta wa indahu, dia masih punya harta yang lainnya. Contoh, ya, seseorang minta disedekahkan, contohnya lah, ya, apa, minta sedekahkan uang untuk ada salah satu acara kerohanian sifatnya untuk siar agama. Saya yakin yang meminta sedekah itu di dompet, apalagi jamaah TV di sini kecilnya, ya 100 ribu mah itu 10 lipat aja ada. Amin. Iya, Bu ya. Dalam artian ketika dia meminta sedekah, belum tentu tuh panitianya enggak punya uang. Betul enggak, Bu? Itu jawaban Jibril. Tapi lainnya Muhammad, wal mustaqridu, sementara orang yang sedang minta hutang, minta dipinjamkan, la yastaqridu, dia tidak mungkin akan minta pinjaman illa min hajatin, kalau dia enggak butuh. Bisa dipahami nih? Jadi kata Jibril, ya Muhammad, makanya beda, karena kalau orang sedang minta alias meminjam, enggak mungkin dia mau meminjam kalau dia betul-betul enggak butuh. Nah, inilah tingginya derajat orang yang memberikan pinjaman ketika ada orang yang membutuhkan untuk minta dihutangkan. Gitu. Nah, Ustaz, sebaiknya kalau misalnya kita sudah hutang piutang itu, apakah kita catat gitu di apa ya? Ada buktinya, Ustaz? Kadang kan suka antara teman apalagi sudah seperti saudara, udahlah nggak usah gitu, yang penting saya ikhlas, saya ridho gitu. Sebaiknya harus apa nih Ustaz yang kita ingin memberikan hutang ataupun yang dihutangkan. Ya. Nanti kita bahas ke lagi ya Ustaz, karena kita harus break. Jangan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai etika hutang piutang. Nah, kalau kita berhutang ataupun orang ingin hutang kepada kita, kita harus jelas catatannya ya Ustaz ya. Karena ini pengalaman juga, saya juga pernah saya ada orang pinjam uang ke saya tanpa ada catatan administrasi yang benar Ustaz, sampai akhirnya dia itu kabur entah kemana. Dan ya itu tadi, itu pengalaman pelajaran berharga bagi kita-kita ya Bu ya. Mungkin Ibu juga di sini juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Nah Ustaz, memang baiknya seperti itu, tapi kadang ya udahlah saya percaya sama dia. Tapi yang namanya uang kan sangat sensitif ya Ustaz ya urusannya ya. Uang gak ada saudaranya. Uang gak ada suaranya. Uang gak ada temannya. Betul Bu? Iya, kalau urusan uang gak ada saudara. Pokoknya bil fulus bulus. Mafil fulus ala matil manfus. Bil fulus mulus. Mafil fulus ala matil ta'ubillah. Gak ada fulus, mampus. Kan begitu ya. Jadi bicara uang mah gak ada saudaranya. Gitu. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan yang sempat terjedah dengan iklan tadi ya. Merujuk kepada bahasa Al-Quran, ini bukan katanya lagi. Kepada para pemirsa yang di rumah bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282. Dengan begitu objektif Al-Quran memberikan rambu-rambu ketika kita terjalin yang namanya utang piutang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu walyaktub bainakum katibun bil 'adl. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu saling meminjam dan dipinjami, berhutang dan mengutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang akan ditentukan, Quran memerintahkan, faktubu, maka tulislah oleh kamu sekalian. Jadi perlu ada hitam di atas putihnya. Ustaz, walaupun saudara, iya. Saudara, di saat begini, nanti kan kita gak tahu ke depannya. Waliyaktub bainakum, bahkan kalau perlu, yang menulis bukan hanya yang meminjamkan, juga yang meminjam juga menulis. Dengan tulisan bagaimana? Bila adil. Dengan sekretaris. Makanya jangan heran kadang-kadang disaksikan dengan akta notaris. Disaksikan? Iya. Bila adil. Dengan cara yang adil. Biar lebih resmi. Sekarang bagaimana? Beli materai. Tanda tangan. Tuh, agama mengajarkan. Jadi secara universal, Quran menyuruh tulis. Tulisnya di sini yang jelas sesuai dengan, kalau bahasa Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sudah lebih tahulah dengan perubahan perkembangan zaman kamu. Dulu belum ada materai. Sekarang, jadi begitu. Jadi jelas kalau ditanya, bagaimana saat? Memang anjuran agama kita demikian. Gitu. Karena yang namanya uang yang tadinya baik-baik bisa jadi nggak baik, saudara pun juga ya, Ustaz ya. Bahkan adik kakak pun yang tadinya damai-damai aja karena urusan uang. Pokoknya uang ada saudaranya. Iya sih, benar. Baik, Ibu ada yang mau bertanya atau mau pinjam uang sama Ustaz? Silakan. Oh, ya, silakan yang mau tanya. Oh, yang tadi ya, Ibu punya uang. Benar nih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, ya, Ibu. Bolehkah ada jaminan utang dalam utang piutang ya Pak Ustaz? Mm-hmm. Jaminannya. Jaminannya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya di dalam bahasa pers ada kriteria syaratnya. Di sini merujuk kepada bahasa Al-Quran tadi disebutkan, tulis melalui akad. Memang secara mazhab yang empat hanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki yang menganjurkan kalau perlu diadakan ada jaminannya. Jadi singkatnya, kenapa? Karena memang jaminan tujuannya kan tadi sesuai definisi hutang. Jadi harta yang dipinjamkan kepada seseorang untuk dikembalikan ketika dia telah mampu alias memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Nah, biasanya ya terkadang bukan berarti kita negative thinking, suuzon kepada orang yang meminjam, tidak akan dikembalikan. Nah, jadi singkatnya di agama dibenarkan untuk ada jaminannya. Begitu Ibu ya. Makanya nanti dalam bahasan fikih ada bab sendiri tuh, namanya babur rohmi, bab tentang jaminan. Boleh Ustaz? Boleh. Iya. Untuk mencegah ya, hati-hati ya. Itu ya Ustaz ya. Karena geri loh. Iya. Ya bicara hutang nih, ya kita meminjam tapi dengan niat untuk menzolimi, dengan niat bukan untuk mengembalikan. Nah, sampai kata Kanjeng Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi hatta yuqada anhu. Begitu dalam kitab Bulughul Maram, setiap jiwa orang mu'min mu'allaqatun, terkatung-katung. Itu begitu meninggal dunia terkatung-katung, tergantung bagaimana mu'allaqatun bidainihi, dengan sebab urusan utangnya, hatta yuqda anhu, sampai dituntaskan, sampai ditunaikan utangnya tersebut. Jadi kalau kita sayang sama diri kita, makanya ketika ahli jenazah, karena Nabi pernah dalam satu kejadian ketika Nabi akan menyolatkan, lantas Nabi tanya, ini jenazah siapa yang tanggung urusan utangnya? Tidak ada yang bertanggung jawab. Nabi kembali, tidak ikut menyolatkan. Maka secara hukum fikih sampai sekarang ketika jenazah meninggal dunia harus ada tuh sebelum disolatkan, saya mewakili keluarga besar sahibul yang disebut sahibul jenazah, mungkin selama hidupnya, semasa hidupnya si fulan ada kesalahan baik yang sengaja maupun yang sengaja, ada urusan sangkut paut masalah hutang piutang, tolong kepada yang bersangkutan silakan melapor, silakan diadukan nanti kepada ahli daripada sahibul jenazah. Siapa? Sebutkan, harus ada tanggung jawab ijab kabul itu. Seandainya di jenazah masih punya hutang, lantas tidak ada klarifikasinya, terkatung-katung. Sampai Nabi dalam hadis yang rada, ya Allah, sebagai warning buat kita, gak akan masuk surga orang yang hutangnya belum diberikan. Begitu. Iya. Ya, karena itu kalau misalnya kita punya utang, suami istri ya, keluarga itu harus benar-benar transparan ya Ustaz ya. Nah, perlunya ada saksi, perlunya ditulis seperti itu. Hmm. Oh, karena itu kalau misalnya ada orang meninggal, kita mendengarkan pengumuman di masjid ya Ustaz ya. Iya. Iya, sudah meninggal dunia atas nama ini-ini gitu. Jadi semua orang tahu kalau misalnya memang ada kesakutan dengan yang meninggal itu punya utang, jadi bisa langsung di ini ya Ustaz. Harus ada ijab kabul ya kepada yang mau utangi. Ijab kabul kepada ahli waris yang ditinggalkan, apa ya udah saya relakan. Ya. Ada ijab kabulnya, ada serah terimanya. Datang kepada jatah yang pernah mengutangi, datang, ibu ini si fulan, masa hidupnya pernah berhutang sama saya begini-begini, ya saya nggak mampu, silakan. Tapi yang jelas ada ijab kabulnya. Begitu. Iya. Biar tenang juga kali gitu ya Ustaz ya. Iya, terkatung-katung dan gak bakalan masuk surga. Allahu Akbar. Bu, cepat-cepat belum nasi utang ya Bu. Ya. Dari sini Bu udah tahu ilmunya nih, Masya Allah. Aduh, saya punya utang sama siapa ya jadi mikir. Bu, ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Saya Ibu Meli. Iya. Di sini saya mau bertanya. Iya. Bagaimana Islam memandang hutang modern seperti KPR dan kartu kredit? Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Ustaz, kita akan break dulu dijawabnya setelah pesan-pesan berikut. Ya, jangan kemana-mana pemirsa. Titian Kolbu akan kembali. Tentunya kita masih akan membahas tentang etika hutang piutang. Karena itu tetap bersama kami. Ya, namanya pagi-pagi kalau diajak lurus saja ngajinya. Nanti yang di belakang nyelutup Ustaz, obat batuk dari Papua, mata ngantuk kan buru-buru pulang. Iya. Tadi ditanyakan oleh salah seorang saudari kita, Ibu Meli, yang bertanya tentang yang di zaman sekarang tuh sudah hutang secara modern ya. Nah, di sini jelas harus dibedakan karena merujuk kepada hadis Nabi. Nabi pun pernah melakukan piutang. Wa kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan adanya diriku, kata sahabat, kehadap Rasulullah pernah mempunyai piutang. Faqadani wa zadani. Dan Nabi ketika waktu yang telah ditentukan dia membayar hutangnya, membayar hutang kepadaku, wa zadani, dan juga melebihkan untukku. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, ketika kita kaitkan, kita korelasikan di zaman sekarang, tinggal kita lihat ada tiga unsur. Pertama, akadnya. Akad itu ijab kabul. Kalau tadi, ya dalam artian ketika kita di awal ngisi formulirnya. Betul Ibu? Kan mendaftar tuh, biodata kita dituliskan. Kemudian di situ dijelaskan, setelah akad ada enggak unsur kezaliman? Kezaliman di sini dari pihak pertama dengan pihak kedua, ada gak yang merasa dirugikan? Kalau setelah dibaca kontraknya dan pihak pertama dan kedua tidak ada yang merasa dirugikan, nah di situ ada unsur ziyadah, kelebihan nanti ketika kita melunasi, ada unsur kelebihannya. Nah, tiga unsur terdapat ini diperbolehkan oleh agama, kecuali tiga unsur ada satu kurang. Akadnya ada, kemudian unsur tambahannya itu ada. Jadi ketika kita melunasi nggak seperti itu lagi. Tapi ketika proses menjalankan hutang piutang itu, ibu merasa ya kok begini sih? Saya terasa dizalimi, dibohongi, dikhianati. Nah, baru itu dilarang oleh agama kita. Begitu, Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, akad, ijab kabul, lantas unsur tambahan, jelas. Tapi saya tadi kan, jadi bukan berarti kita di sini untuk melebihkan itu, bukan karena ucapan terima kasih. Nabi juga pernah melakukan. Nabi bayarkan hutangnya, tadi sesuai dengan hadis Nabi, lantas Nabi lebihkan juga untuk diriku. Bagaimana sahabat? Sahabat juga bingung. Terima kepada Rasulullah. Ini utawa tanda terima kasihku. Nah, makanya ada unsur lebihnya. Lihat lagi kepada unsur yang ketiga. Ada nggak unsur antara pihak pertama dan kedua yang merasa dikhianati? Ketika ada, nah, dilarang oleh agama. Begitu. Makanya ketika perjanjian itu harus dipelajari dan begitu-begitu matang. Begitu, Bu Meli. Jelas ya? Alhamdulillah. Berarti bukan memang sengaja misalnya kita hutang, Ustaz, dilebihkan gitu ya pembayarannya, karena memang kita ucapan terima kasih saja karena beliau sudah membantu kita gitu ya, Ustaz, ya kita lebihkan gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya harus dijelaskan lah dari awal. Iya. Itu. Kalau maksudnya jarang sekali orang yang dijelaskan begitu ibu si A ngundang, si A ngutang sama ibu, begitu ngutang 1 juta. Ini buat alhamdulillah untuk kemarin ditolong. Ini kan 500 ribu. Siapa? Enggak sih ucapan terima kasih. Jarang Bu nemuin yang begitu. Maksudnya udah belak-belakan aja kalau sekarang mau terang-terangan begitu. Iya, jarang yang punya perasaan sampai bisa membaca perasaan orang sampai setingkat itu. Ya dalam 1001 lah begitu Pak. Iya, jarang sekali. Ada yang ada jadi kurang-kurangin kok. Ada yang udah deh utangnya 1 juta, yang penting saya punya duit 700 enggak apa-apa lagi gitu. Iya, baik. Ada yang mau bertanya lagi Bu, silakan. Ya, sebelah sini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nama saya Ibu Sungkono, dari unsur pihak Asia Garini, kelompok pengajian Bakorda, Jakarta. Ingin menanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berhutang kepada seseorang dan ingin melunasi, tapi tidak tahu di mana keberadaan orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya aja, Bu. Ya, di sini ya Ibu harus berusaha dan berupaya terlebih dahulu cari tahu, baik itu kepada kontak person kepada bersangkutan, kalau tidak ketemu juga mungkin keluarganya. Kalau memang sudah berupaya, diusahakan, memang tidak ketemu, maka itu nilai hutang itu kita niatkan bersedekah yang pahalanya. Ini sudah batas maksimal, kalau tidak didapatkan juga. Itu kita niatkan untuk kepada pahalanya, kepada si fulan yang ibu berhutang. Begitu. Jadi seandainya tidak ditemukan juga kepada bersangkutan. Karena memang dalam agama, dalam hadis Nabi mengajarkan al-ajalatu minas syaitan. Adapun tergesa-gesa termasuk perbuatan setan. Buru-buru termasuk perbuatan setan. Kecuali 4 hal yang harus diajar oleh agama sesegera mungkin. Mau tahu Ibu? Hah? Mau tahu nih? Ada 4. Apa itu Ustaz? Kepiting dalam perang. Kerang di atas batu. Pasang kuping biar terang. Saya mau sebutkan 1 persatu. Iya. Nah, yang pertama kata Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinetron lagi rame banget ini. Ini orang kampung saya. Soalnya di sini mah nggak ada begitu ya, nggak ada kelas 1, nggak tahu kelas 10, 20, 30. Tuh, buru-buru. Ngapain? Penuhi panggilan Allah. Kedua, ini aja. Sudah disolatkan, sudah dimandikan, sudah dikapankan, jangan pakai ntar-ntar, kesian. Kalau dia orang baik, pengen buru-buru ketemu dengan amal solehnya. Buru-buru segerakan, kuburkan. Ketiga, punya anak perempuan. Di mana ada sudah melirik. Kita lihat secara kriteria agama. Dia di jamaliha tampannya. Bicara ganteng relatif loh. Bisa saja menurut saya ganteng, menurut bajaknya jelek. Singkatnya yang normal lah. Jangan sampai ntar ke depan begitu udah berumah tangga, orang bisa boleh dikatakan menilai, emang dulu lagi milih merem kan begitu. Itu relatif. Itu pertama lihat. Agama mengajarkan. Lihat lagi apa? Dan setelah Jamil, lihat kepada 5 lihah. Itu ketika ngelancong, ini anak buat tentengannya boleh minta sama orang tua, boleh sendiri. Iya, gitu kan? Kan kalau ibu punya anak perempuan, dilihat yang namanya pengennya anak perempuan, lah sudah gantengnya juga. Ya relasi tadi lah, singkatnya kemandirian ada. Lihat lagi keluarganya. Yang keempat, agamanya. Empat hal cukup. Sudah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, ikan bertele-tele. Segera kan. Tuh, yang keempat, baru tadi, hutang. Ya, kalau ada uangnya jangan pakai entar-entar. Ibu tengah malam jam 1 di dini hari ditelepon. Halo, assalamualaikum Ibu. Saya udah di sini di jalan. Mau ngapain? Saya mau bayar hutang. Jangan pakai bilang entar besok pagi aja, jangan. Duit ada saudaranya. Bisa jadi besok pagi urusannya lain lagi udah tuh. Iya, udah siap kamu datang, saya terima. Tuh, jadi jangan pakai entar-entar. Maka Nabi 4 hal dianjurkan untuk disegerakan. Di antaranya orang yang berhutang akan bayar hutang segera. Begitu. Baik, siap-siap Bu, abis ini terima telepon ya Bu ya, ada yang mau bayar utang. Insya Allah. Baik, nah Ustaz, seperti tadi pengalaman saya nih, ada orang yang utang ke saya tapi nggak bayar-bayar, saya nggak tahu ya di mana gitu kan orangnya. Gimana sih Ustaz untuk merelakan nih? Sebenarnya sih ya rela nggak rela, karena jumlahnya banyak gitu ya Ustaz ya. Gimana sih supaya hati kita menerimanya dengan lapang, ikhlas dan rela gitu Ustaz? Ya gini loh Mbak Cici ya, kalau orang yang berhutang lantas kita belum merelakan, belum mengikhlaskan, kasihan loh Ibu. Di zaman Nabi ini bukan cerita dongeng, sahabat bertanya, Rasulullah gimana kalau aku berjihad dengan hartaku, dengan jiwaku, lantas aku gugur sebagai syuhada, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya kamu masuk surga sampai 3 kali, kecuali kamu banyak hutang yang belum kau bayarkan. Ya Rasulullah, ya. Dan sampai Nabi bersabda, lanjutkannya, demi Allah yang aku diutus sebagai Nabi yang benar, seandainya kamu berjihad, mati, berjihad lagi, hidupkan oleh Allah, hidup berjihad lagi, mati lagi, pasti masuk surga. Kecuali orang yang punya hutang dan belum dibayarkan hutangnya. Nah ini sebenarnya kasihan. Kalau misalkan Mbak Cece belum mengikhlaskan, sampai nanti tutup mata meninggal dunia, memang kita semua bakalan kesana kok. Nah itu yang berhutang lantas tidak tanggung jawab, mu'allaqatun bidainihi, terkatung-katung. Seandainya dia punya kebaikan, dilimpaskan dulu kepada orang yang dihutanginya. Kita yang punya keburukan, dipindahkan kepada orang yang zalim, berhutang tidak berani tanggung jawab. Tuh. Ya, jadi kalau selama demikian adanya berarti belum ikhlas. Mau dikata apa? Dia masih berkewajiban untuk bayar. Dan setiap tutup mata, ya pokoknya tertanggung jawab ya. Dalam artian terbebani dengan hutangnya itu. Berarti Bu, kalau urusan sama Allah, 24 jam online. Ya, negonya gampang Allah. Kapan aja kita mau datang, astagfirullah. Allah menerima. Yang beratnya begini nih. Bajinya belum ikhlaskan, kasihan itu. Orang yang berhutangnya. Iya. Jadi ikhlasin aja deh, bismillah. Hatinya gimana tuh? Abis ini deh Ustaz, digembukin lagi Ustaz ya. Iya deh. Baik, nanti kita akan saksikan ya Ustaz ya. Kembali lagi pemirsa di Titian Kobu, dan kita akan masih membahas mengenai etika hutang piutang ini. Tetap bersama kami, insya Allah. Terima kasih pemirsa, nama sister bersama kami di Titian Kolbu, dan kita masih membahas tentang etika hutang piutang. Kalau tadi di awal Ustaz sudah menjabarkan tentang bagaimana seorang yang berhutang kalau memang dia perlu dan memang butuh ya Ustaz ya. Nah tapi ini ada seorang yang memang gemar hutang. Jadi sebenarnya dia mampu gitu. Kayak mohon maaf beli barang, beli apapun dia mampu dengan cash. Tapi udahlah kredit aja kan lumayan nih gini gitu. Gimana sih Ustaz? Ibu ketawa. Mohon maaf ya Bu ya kalau kesindir ya Bu. Bagi ibu-ibu ini kan iri benar pengeluarannya Ustaz ya. Kalau bermaksud dengan demikian dan mampu bertanggung jawab untuk mengembalikan, gak ada masalah. Ya dalam membeli hal sesuatu, memang zamannya sekarang jarang yang cash kok. Ya jujur aja Ibu kan. Ya sampai tolong ya kalau sudah Anda lunasi, abaikan SMS ini. Ya, jangan tahu kacau pengalaman ini. Nah, hadirat rahimahumullah, kalau untuk demikian adanya, nggak ada masalah, diperbolehkan, gitu. Tapi lain lagi, memang orang mempunyai kebiasaan bukan untuk membeli barang, memang kebiasaannya selalu mengutang. Sehingga itu orang yang datang ke rumah ibu, ibu nandainnya si bulan. Siapa beri salam tuh? Ya, nggak lagi lain. paling itu kan begitu. Nah kalau mau seperti begini adanya sekali boleh, emang karena ibu belum tahu, dua kali. Nah batasnya harus diperjelaskan. Jelasannya bagaimana? Memang betul sih yang namanya ketika Nabi ditanya oleh Muawiyah bin Jundub, ya Rasul, ma haqqul jar ala jarihi, apa sih hak tetangga dengan tetangganya? Nabi jawab, in marida'tahu, kalau dia sakit kamu jenguk, wa in mata syayatahu, kalau ada yang meninggal dunia kamu takziah. Yang ketiga, wa in istaghradaka aqrathahu, kalau dia minjem hutang, dia minjem uang berhutang, kamu mampu berikan. Itu ada hak dalam berbuat tangga, bertetangga. Tapi kalau dalam artian memang sudah menjadi kebiasaan, kan lain ibu. Kalau orang jadi kebiasaan, nah di sini ya walaupun dalam agama disebutkan hak bertetangga, demikian tadi disebutkan hak-haknya, tapi kalau sudah ibu tandai, emang tukang utang. Itu bicara tegas. Karena kasihan, kalau perlu bilang, ini mau ngutang apa saya kasih aja udah nih. Kadang-kadang tuh, akhirnya orang kan kebangetan mungkin panas, yaudahlah. Kamu jangan berbahasa sebentar deh, buatnya aja udah. Tuh. Nah kenapa? Karena repot yang namanya hutang itu, jujur hadirat rahimahumullah, itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah, betul-betul terkatung-katung amaliyahnya antara langit dan bumi sebelum hutang piutangnya dilunasi. Begitu. Nah makanya orang-orang yang meminjamkan seperti tadi, baca-baca meminjamkan sampai sekarang ya belum ada klarifikasinya, itu kalau diikhlaskan juga besar fadilahnya. Sampai kata Kanjeng Nabi, manafasa an muslimin, siapa orang yang melapangkan terhadap saudaranya muslim, sampai dilapangkan, diberikan kemudahan, anjiyahullah ta'ala, niscaya Allah selamatkan dirinya dari sentuhan api neraka. Kemudian bagaimana dalam hadisnya Nabi mengajarkan, menyebutkan Allah hindarkan min kurabin fi yaumil qiyamah, dari malapetaka di hari kiamat. Apalagi dimampu fal yunafis. Oleh karena itu ringankanlah, lapangkanlah awwadu anhu, kamu ikhlaskan. Itu fadilahnya, pahalanya besar kan. Jadi silahkan itu. Ya, dalam artian juga dalam hutang-hutang seandainya ya ditulis kalau perlu ditagih, ya. Cuman di sini memang ada janji harus betul-betul dijalankan. Jadi boleh menagih. Iya. Ya. Nah, Ustaz bicara menagih nih, mungkin ada yang memang sulit sekali ya untuk diminta gitu ya hutangnya gitu. Sampai-sampai sering kali terjadi nih sampai memutuskan tali silaturahim, Ustaz gimana? Ya. Inilah perlunya merujuk kepada bahasa Quran yang tadi dicatat. Dan perlunya, makanya setelah babul kirat, bab tentang hutang piutang, di dalam fikih ada yang babul rohmi, bab tentang jaminan. Nah, perlunya jaminan itu, yang dijadikan jaminan ketika dia berhutang. Kenapa? Karena apabila kedepannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si yang menghutangi merasa dizolimi, ada barang yang dipegang. Senilai dengan harga yang dipinjam kepada kita. Itu perlunya di awal tuh seperti itu. Nah, utang kan ya itu tadi sesama saudara jadi nggak negor gitu ya Ustaz ya, kalaupun ketemu juga jadi perasaannya tuh jadi nggak enak gitu. Bahkan kan jadi terkunci mau ke depan rumahnya takut ke belakang ketemu dengan ini, akhirnya anak jadi ajaran tuh. Nah nanti kalau ada datang bilang mamanya nggak ada. Anak sejujurnya udah tahu, assalamualaikum, kata mama apa nggak ada. Ya pernah nggak dulu gitu? Iya, saya pengalaman. Ya, jadi apa namanya, khawatir ibu ya, jadi perlunya hitam di atas putih dan juga ada saksi, kalau perlu ada jaminannya. Kenapa? Karena supaya bertanggung jawab. Dan perlu diingatkan ketika orang yang niat berhutang tapi dengan niat untuk tidak membayar, naudzubillah min dzalik, kasihan, sayang. Kita hidup dunia nggak lama, tapi semua yang demikian adanya akan diberikan kepada orang yang menghutangi seandainya kita tidak amanah di dalam menghutang. Nah, Ustaz, apakah ada cerita lagi dari Rasulullah SAW? Dan mungkin ini juga pernah terjadi pada kita. Mungkin kita waktu itu ingin meminjam uang, tapi kita ragu gimana ya, karena mohon maaf dia tidak seakidah dengan kita gitu, Ustaz. Nah, apakah Rasulullah pun ada cerita tentang yang diteladankan oleh Rasulullah SAW? Saking cintanya Rasulullah SAW kepada para sahabat, Makanya Nabi menyebutkan supaya cintanya kita dengan orang-orang beriman seperti anggota satu tubuh. Mana contohnya kita bawa memegang pisau, jari teriris, nggak pakai disuruh, mulut ngucap aduh. Apa tangan kanan nyuruh dulu, mulut ngucap aduh dulu. Enggak kan? Spontanitas. Pernah dialami oleh Kanjeng Nabi ketika Salman Al-Farisi, yang memang ketika akan masuk kepada Nabi alaihissalam Islam dalam kondisi sebagai budak, hamba sahaya. Nah, di sini syaratnya untuk jadi merdeka harus menyiapkan 300 pohon bibit kurma yang betul-betul berkualitas. Yang kedua, syaratnya untuk dia merdeka dirinya harus membayar emas sebesar ya, ini 40 aukiah yang kalau boleh dianalogikan sekarang sebesar timbangan sebesar sebutir telur. Nah, akhirnya Nabi betul-betul solidaritasnya ketika 300 ya bibit kurma hanya Nabi pesan. 300 itu 299 kamu tanam, satu tinggalkan aku yang nanam. Begitu Nabi yang nanam, semua enggak ada yang batal, subur. Satu lagi syaratnya, memberikan emas. Nabi saking cintanya kepada Salman Al-Farisi, rela untuk berhutang, mencarikan daripada untuk memerdekakan ini. Jadi Nabi pun berhutang. Tapi Nabi selesainya sebelum meninggal dunia sudah klarifikasi, sudah ada. Makanya Nabi mesankan sekali, setiap jenazah yang meninggal dunia akan disolatkan, harus ada yang bertanggung jawab. Terhadap apa? Terhadap sangkut paut salah hutang piutang. Walaupun kita, mohon maaf Ustaz, meminjam dengan yang non muslim enggak apa-apa ya sebenarnya Ustaz ya, asal ada perjanjian yang di awal tadi. Dalam harbul muamalah ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sama-sama muslim atau dengan non muslim. Asal betul-betul sama-sama secara i'tikadnya ridho diridho. Itu. Jadi walaupun bukan non muslim, jangan semata-mata kita, oh kita orang muslim, berhutang dengan orang non muslim, diabaikan, sama. Ya, yang namanya hutang adalah wajib dibayar. Sampai Nabi menyebutkan yughfaru, diampuni yughfaru lisyuhada, orang-orang yang syuhada diampuni dosa-dosanya, kullu dzambin akan dosa-dosanya ila dain, kecuali mereka yang punya hutang. Jadi para syuhada enggak bisa masuk surga sebelum hutang-hutangnya dituntaskan, seandainya semasa hidupnya punya hutang. Ngeri ya. Ya. Begitu ya. Buka catatan lagi ya Bu di rumah ya Bu ya. Terutama saya nih, insya Allah bisa mengikhlaskan ya, karena tadi Ustaz sudah memaparkan begitu jelasnya sekali ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, rambutan juga jadi di saat. Mudah-mudahan pembahasan bisa bermanfaat. Amin. Dan ibu-ibu terima kasih banyak Bu ya sudah hadir di sini ya Ibu. Jangan lupa dibuka lagi catatannya ya Bu ya. Iya, terima kasih juga ibu-ibu. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari jam 3:30 pagi hanya di TV Bali. Insya Allah kita ketemu besok, tentunya di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Citi Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.